berusaha untuk jadi kekasih. Aku menipu dirimu, ku bilang cinta padamu, tapi dariku itu yang terbaik. Kau bukan pilihan, karena ku tak sedikitku hasratku padamu. Terpaksa aku mencintai dirimu hanya untuk status palsu. Setengah hati ku jalani cinta karena aku tak suka denganmu. Ku berikan cintaku, mesti tak setulus hatiku. Ku harap engkau tak pernah tahu rasa cintaku padamu hanya di bibir saja. Tak sedikit pun hati bicara semua.